뽀뽀를 하고 가요. 꼬리 그래 가자고. 런트 부어지리고 우릉히 나 가우타우 샤바쿠 안나사쿠나 tetapi hati ini mantau narasa cintaku bawa tapi hana membeda penuh cinta oh penuh rasa penuh jiwa oh ulah dada. Kau memang tahu aku kurang hina juga kau tepua aku tiada berada oh. Tujuan cinta pun hilang hana mepuatan sakit bangsa bom badan langkahku henti aku kehlun cari ikhlas hati kau pergi kau tahu siapa aku memang hina juga kau tipu aku tiada berada oh. Kasihku hilang hana meomban udem hana tujuan cinta pun hilang hana mepuatan sakit bangsa bom badan langkahku henti aku kehlun cari ikhlas hati kau pergi kau tahu siapa aku memang hina juga kau tepua aku tiada berada.